Ada tak? Aha. Dia semayang siang baca pelahang. Semayang malam baca kuat. Nah. Ha. Jadi bila kita semayang sajak, kita baca pelahang. Kemudian kita semayang tahajud, kita baca kuat. Nah. Ha. Sebenarnya benda ni terikut-ikut saja. Dengan apa yang telah kita tengok orang terdulu buat. Yang sebenarnya tidak ada sebarang nas yang mengatakan semayang hajat itu disemayang dibaca dengan perlahan. Yang adanya nas yang umum. Bila kita semayang malam, kita kuatkan sikit suara kita. Seperti solat hajat dan seumpamanya. Bila kita semayang siang, kita perlahan. Kerana meraihkan asalnya semayang siang itu perlahan, melainkan datang nas pada mengatakan kuat. Seperti solat Jumaat. Nampak? Ha, jadi, dalam kitab Fatwa Imam Nawawi mengatakan, jika kita membaca perlahan juga, semayang malam, nah, maka hukumnya harus, tak ada masalah. Jadi, boleh kita nak semayang hajat kuat, boleh kita nak baca perlahan, tak ada masalah. Tapi tahajud itu, memang sahabat dengar bacaan-bacaan Rasulullah. Kerana memperdengarkan bagi orang yang sedang tidur.